刚才去干嘛的？去演员。好了，马里布拉马朗在哪呢？ قياس مصدر قياس مصدر ما أوله همزة وصل هي فعل belum ya ها kita sudah فعل kemudian apa أفعل فعل diakhirkan nomor terakhir ya masya Allah. Iya, diakhirkan fa'ala, paham kan? Iya, antum apa cetakannya? Setelah af'ala apa? Langsung yang ini, yang saya baca tadi. Hah? Alhamdulillah, berarti tidak ada beda. Waqiyasu, sekarang waqiyasu masdari ma awwalu hamzatu waslin. Qiyas, masdar, apa yang awalnya hamzah wasl? Seluruhnya, belum dapat satu-satu lagi. Semua wazan yang diawali oleh apa? Hamzah wasl. Dan ingat, ini hanya ada pada humasi dan sudasi. Betul itu? Tidak ada fi'il kata yang diawali oleh hamzah wasl kecuali pada apa? Wazan, humasi, lima huruf, dan sudasi. Ini kiasinya. Kiasiyah kantolako waqtadaro wastofa, wastagfaro. Coba untuk perhatiin itu contohnya. Hanya ada kumasi dan sudah, sudah sih. Apa yang harus antum katakan di buku Miftah dulu, ana permudah. Paham kan? Saya langsung bilang seperti fi'il madi, seperti fi'il madi, cuma di kasroh huruf ketiga sebelum terakhir tambah alif. Paham? Di sana dulu saya permudah. Ini juga lihat kata penulis. Ayuksar thalithu harfin minhu di kasro yang ketiga huruf darinya, maksudnya di kasro huruf yang ketiga darinya, paham ini? Di kasro huruf ketiga wayuzadu qobla akhiri alif, dan ditambah sebelum akhirnya apa? Alif. Semua begitu. Anda apa kata ini? Ijtama'a, maksudnya ijti tambah alif sebelum akhir. Ijtimaan, pasti begitu. Ini kiasi saudara. Artinya gini, kalau antum dapat kata sebelum akhirnya adalah alif, berarti ini mas dari ini. Pasti huruf ketiganya kasro walaupun gundul. Ini membantu kita baca kitab gundul. Kalau antum sudah lihat sebelum terakhirnya ada alif, berarti ini adalah apa? Masdar, apalagi ada alif lamnya. Sudah, ini masdar, tidak mungkin apa? Fi'il, maka langsung huruf ketiga di kasro. Dibaham? Jadi istighfaro, apa masdarnya? Istighfar. Paham? Intolako. Hah? Intila. Kasro ketiga, jelas? Hah? Paham ini awal? Yakin saudara? Mubar? Mudah dimubar? Hah? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, fayasiru masdaron. Maka sudah, itu akan menjadi, itu akan menjadi apa? Masdar. Kantilak, waktidak, wastipa. Cuma pertanyaannya, dari mana ini hamzah? Karena asalnya istofa. Sekarang menjadi istifaan. Dari mana hamzah? Dari A, alif bengkol tadi. Kan koedanya kalau ada waw atau ya terletak setelah alif tambahan. Kan tadi, ini jadinya ada alif apa? Jadi ada alif tambah? Tambahan. Iya, waw atau ya atau alif. Waw atau ya atau alif terletak setelah alif tambahan, maka pasti diubah menjadi hamzah. Paham ini anak? Jelas saudara? Alhamdulillah. Jadi nanti antum jangan bingung lagi. Dari mana hamzah? Jelas ya? Wastifar faqara janah ittoyar wattoyar. Kenapa ini? Keluar contoh ittoyar wattoyar. Famasdaruha tafa'ul wattafa'ul li adami qiyasiyatil hamzah. karena tidak ada kiasia hamzah. Maksudnya gimana ini? Ya? Maksudnya gimana? Ini kata ada bentuknya. Harus antum tahu. Dari kata toyaro. Wazannya dengan wazan tafa'ala. Antum akan bilang apa kalau tafa'ala? Hah? Apa? Tatoyaro. Tatoyaro. Paham kan? Wazan kan dengan wazan tafa'ala. Hah? Apa? Apa? Apa? Tatoyaro. Paham lagi? Tatoyaro. Tatoyaro. Paham lagi? Ini awalnya hamzah atau alif atau ta? Hamzah atau ta? Ta. Paham? Cuma dalam bahasa Arab, insya Allah akan datang sama kita nanti di bab 3, qaidah ibdal. Itu ta, kalau terletak sebelum to, dia diganti juga menjadi to. Ta, kalau setelahnya ada huruf itba, huruf to, maka dia diganti menjadi to. Paham? Jadi jadinya apa? Hah? Tato yaro. Paham? Tato yaro. Yang di bawah? Hah? Totoy yaro. Paham? To ketemu to, kalau sama-sama berharokat dia di idgham. Paham? Kalau di idgham jadinya gini. To yaro. Ini di idgham jadinya? Hah? Paham ini? Bisa dibaca? Tidak ada kata yang diawal oleh tasdi. Ketika tidak bisa dibaca, tambahkan apa? Ali, hamzah, wasol. Jadinya apa? Ittoyaro. Ittoyaro. Apa masdarnya? Paham pertanyaannya? Apa masdarnya ini kata? Tidak berlaku di kaidah kita yang diawal oleh A. Alif, kan ini alif ini tambahan tanda di atas tasdid. Paham? Ini masdarnya tato, ini masdarnya tato yur. Ya, tato tato yurun. Ya kan? Tafa'ala tafa'ulan akan datang sebenarnya. Tafa'ala tafa'ulan. Tafa'ala tafa'ala tapak ulang. Jadi ini masdarnya ittoyaro tatoi tatoi tatoi yurun. Paham gak ini? Bukan di kasor huruf ketiga. Paham? Karena ada perubahan yang terjadi. Jelas? Dan itu wazan bukan diawal oleh ta, tapi bukan diawal oleh alif, tapi diawal oleh siapa? Ta. Jelas? Ini yang belum kecualikan. Fakorojana maka keluar ini contoh itto yaro watto yaro pemasdaruha tafa'ul wat tafa'ul. Jelasin masdarnya adalah tafa'ul dan tafa'ul. Kenapa li adami kiasiatil hamzah? Karena tidak ada hamzah kiasia. Karena tidak ada hamzah apa? Kiasia. Karena kenapa tidak ada hamzah? Karena memang hafi'il ini adalah fi'il yang diawali oleh apa? Ta, bukan hamzah. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau penulis, wa in kana istaf'ala mu'tal al-ain. Kalau istaf'ala mu'tal ainnya, tahu mu'tal ain? Kalau istaf'ala aslinya dari fi'il ajwab. Paham bar? Mu'tal ain maksudnya aslinya dari fi'il apa? Ajwab. Maka apa yang dilakukan? Umila fi masdarihi ma umila fi masdari af'al. Maka diperlakukan pada masdarnya apa yang diperlakukan pada masdarnya af'al yang mu'tal ainnya kemarin itu yang kita lakukan kemarin terhadap aqamah. Paham? Aqamah. Qawamah. Ya. Menjadi qawamah. Wazan kemarin kalau af'ala apa jadinya? Kan akwama aslinya kan? Akwama. Akwama. Menjadi? Ako. Akoma. Sekarang tambahkan ini. Kowama alif sinta. apa? Istawa'ma. Kan ini fi'il madhi aslinya. Kemudian dijadikan apa? Menjadi apa? Is? Istaqo? Istaqo? Istaqo'ma. Fi'il madhinya. Sekarang masdarnya. Antum perlakukan seperti itu kemarin. Kalau istaqo'ma jadi masdar, kasra huruf ketiga. Ya? Hah? Istiqwa'ma. Kami hidup. Paham jadinya? Istiqwa'man. Kemudian setelah itu dipindahkan harokat lau ke ko menjadi hah? Is istiqwa'man. Setelah itu lau diganti menjadi alif. Kenapa diganti? Karena dia berharokat. Dilihat dari aslinya, sebelumnya di fathah, dilihat dari sekarang. Paham gak ini? Maka dia diganti menjadi alif. Jadi ganti menjadi alif. Ketemu dua, sukun. Alif sama alif. Mana yang hilang? Bukan pertama. Hah? Berselisih. Paham kan? Hilang pertama atau hilang yang kedua. Kemudian diganti akhirnya, kalau hilang satunya diganti dengan? Tak. Jadinya? Istiqomatan. Jadi begitu. Persis dari cerita kemarin. Paham ini? Jelas? Kata beliau rahmatullah, kastikom, kastakoma, istiqomatan. Seperti istakoma, istiqomatan. Istaada, isti'adatan. Paham kan? Paham jadi masdarnya? Itu setelah proses jadi seperti itu. Jelas ini? Jelas ini? Paham ya? Paham atau? Paham sih? Atau tidak? Paham sih ini? Paham? Masih ada buku lihat bukan? Apa yang dia lakukan? Hah? Dengar rekaman ini? Bukan salah saya berarti? Salahnya atau salah saya? Hah? Salah saya? Karena tidak datang cuma di rumahnya itu. Jelas ya? Salah itu berarti. Dengar rekamannya. Wajib. Nah. Alhamdulillah. Dan sekarang Ahmad harus peduli terhadap pelajaran. Sekarang kita kalau ada orang malas, keluarkan. Tidak ada ampun. Tidak ada lagi dibilang kasihan. Anaknya siapa? Anaknya donatur. Tidak ada. Tidak ada lagi seperti itu. Kita sekarang, artinya dari atas bilang, Ustaz Dul bilang, kita ketat. Artinya kalau kita ketat, ya di bawah kita perketat. Siapa yang malas, usir. Tidak ada kata lain. Nah, yang malas das, karena ronda, karena tidak tidur, pergi saja. Paham, saudaraku, Imran. Alhamdulillah. Iya. Pokoknya datang tidur di sini, Bro. Supaya tuh dibangunkan. Karena kalau tidur terus di atas, selamat tinggal. Langsung dikirimi salam. Dah, pokoknya antum sekarang jangan macam-macam. Yang pulang kampung, jangan sering pulang kampung. Karena kalau sering pulang kampung, dia disuruh pulang saja. Dia akan disuruh pulang saja. Seperti itu sekarang. Yang sering pulang kan aturan pondok orang itu terima. Saat penerimaan, pulang saat apa? Liburan, begitu. Kapan dia sering pulang? Yang mana pulangnya ini menyebabkan dia sering tidak hadir das? Suruh saja bantu orang tuanya lebih bagus daripada dia menyusahkan kita di pesantren. Nah, seperti itu sekarang, begitu. Jadi, alhamdulillah. Itu harus dipahami. Semangat.